lalu menghasilkan buah amal saleh, maka dengan itulah akan mendapatkan kemuliaan insyaallah. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu, al-ilmu bila amalin kasajarah bila samarin. Ilmu yang tidak tidak diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Pohon yang diambil buahnya tentunya, bukan pohon yang diambil kayunya dan daunnya. Maka pohon yang ditanam tujuannya untuk diambil buahnya, apabila tidak berbuah, tidak bermanfaat. Begitu pula ilmu yang dicari dengan biaya banyak, dengan letih, dengan susah payah, dengan perjuangan, apabila tidak menghasilkan amalan, tidak bermanfaat. Bagaikan orang menanam pohon tadi dengan letih, dengan merawat, dengan mengeluarkan biaya, tapi tidak mengeluarkan buah, tidak ada manfaat. Maka ilmu yang bermanfaat, yang sering kita ulang-ulang, di samping ilmunya benar, ilmunya sahih, juga menghasilkan buah, yaitu amalan yang saleh. Dan ini yang dikehendaki dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang mendapatkan pujian, mendapatkan kemuliaan adalah ilmu yang menghasilkan buah, yaitu amalan, amal saleh. Adapun ilmu yang tidak menghasilkan buahnya adalah celaan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara manfaat dari ilmu yang bermanfaat, di antara faedah dari ilmu nafi adalah islahul qalb, tashihun niyyah wal qasd. Di antara faedah dari ilmu yang bermanfaat adalah memperbaiki hati, membenarkan niat dan tujuan. Ini ya. Ini di antara faedah dari ilmu yang bermanfaat. Maka ada perkataan sebagian salaf yang artinya, awalnya saya mencari ilmu di ghairillah, untuk selain Allah. Ternyata ilmu itu menolak, sehingga saya mencari ilmu lillah. Dijelaskan oleh sebagian ulama makna perkataan ini, awalnya orang belajar mungkin sekedar senang ilmu saja. Mungkin dia senang berilmu. Gak ada niat ikhlas, gak ada niat karena Allah. Mungkin sekedar dia senang ilmu atau daripada kosong, daripada nganggur. Nah ini. Terus dia belajar ilmu. Setelah belajar ilmu yang benar ini, menjelaskan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dia dengan ikhlas. Ilmu yang benar adalah ilmu yang karena Allah. Akhirnya berubah niat jadi ikhlas. Jadi benar niatnya. Yang awalnya ketika belajar mungkin belum benar niatnya. Tapi ketika dia belajar dengan belajar ilmu yang bermanfaat tentunya. Ilmu yang bermanfaat. Menjadikan diperbaiki niatnya. Ini di antara faedah dari ilmu nafi ya ikhwan. Tashihu an-niyah. Al-qasd. Memperbaiki niat dan tujuannya. Dan baiknya hati, itu niat tujuan pada diri manusia. Inilah pokoknya dalam amalan. Dan harus didahulukan sebelum amalan-amalan anggota badan. Yang juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa islahul qalb tashihun niyyah wal qasd muqaddam. Adapun amalan-amalan anggota badan, amalan-amalan zahir ini tabaan. Mengikuti apa yang dalam hati. Ini ya. Saya contohkan. Sholat berjamaah. Shofnya sama. Shof pertama atau shof kedua. Shof kedua. Sama shofnya. Imamnya juga sama. Takbirnya sama. Salamnya sama. Tapi nilainya berbeda. Apa sebabnya? Apa yang di dalam hati berbeda? Ya enggak? Orang sholat di shof pertama. Jumlah berapa orang? 50 orang. Zahirnya sama. Tapi nilainya di sisi Allah berbeda. Karena apa? Perbedaan yang di dalam hati. Mungkin perbedaan ikhlasnya, perbedaan kekhusyuannya berbeda. Itu shof. Atau contoh yang lebih baik, sama-sama sholat di Masjidil Haram umpamanya, yang mendapat keutamaan yang besar. Apakah pahalanya sama? Semua yang di dalam masjid berbeda. Maka ada orang yang sholat mendapat sekian persen, pahala dan sekian persen, berbeda-beda. Itu terletak di mana? Terletak perbedaan di hatinya. Ya. Maka secara zahir, orang bisa beramal sama. Tapi bobotnya, ini yang penting, bobotnya, nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda. Apa sebabnya? Perbedaan apa yang di dalam hatinya. Perbedaan keikhlasannya. Dan apa yang dalam hati? Berbeda. Maka Allah tidak melihat bentuk tubuh manusia, jasadnya, tapi Allah melihat apa yang dalam hati dan amalannya. Ain. Hati dan amalannya. Dan ilmu yang bermanfaat ya ikhwan, al-ilmu nafi' ini memberikan pengaruh besar untuk tashih an-niyah, islahul qalb, sangat besar. Berbeda orang niatnya baik, tujuannya baik, tapi tanpa ilmu yang bermanfaat bisa berbahaya. Karena tanpa ilmu, yang tadi kemarin malam mungkin baru dijelaskan, asal kesirikan ternyata adalah niat yang baik. Masih ingat tadi malam? Ain. Contohnya mana? Asal kesirikanlah niat yang baik. Umat Nabi Nuh alaihissalam, asal mula kesirikan munculnya apa? Hulu kepada orang salih. Ini asal mula kesirikan. Jadi waktu itu sebelum diutusnya Nuh, jadi selama 10 kurun, manusia dalam tauhid. Dari mulai Nabi Adam selama 10 generasi di atas tauhid. Setelah itu meninggal dalam satu masa itu berdekatan 5 orang saleh. Berapa sedihnya. Ad, Suwa, Ya'us, Ya'us, dan Nasr. Ini disebutkan dalam surat Nuh. 5 orang soleh ini meninggal dalam satu masa. Berdekatan. Umatnya bersedih. Sedih yang sangat. Di saat sedihnya itu, setan memasukkan badannya. Dengan niat baik. Ingin mengenang jasa-jasanya orang soleh. Ingin mengingat kesolehan mereka. Setan memasukkan subhat, buat gambar. Dipasang di tempat majlisnya mereka. Ini awal mulanya niat baik. Mencintai orang soleh. Baik gak nih mencintai orang soleh? Baik gak? Mengenang jasa-jasa mereka. Baik gak? Baik enggak? Baik. Tapi karena niat yang benar tidak dengan ilmu yang sahih. Dengan was-was setan. Ini ya ikhwan. Ini. Bukan dengan ilmu yang sahih. Awalnya membuat patung orang soleh. Membuat gambar orang soleh. Setelah generasi ini meninggal, dijelaskan oleh para ulama, setan masukkan lagi, memberi subhat lagi. Ini dulu patung ini disembah, diibadahi, dimintai berkah. Nah, ini akhirnya terjatuh dalam kesyirikan. Asalnya dari apa? Mencintai orang soleh. Niat baik menjadi orang soleh. Tapi karena tanpa ilmu nafi, tanpa ilmu yang sahih. Begitu juga ya ikhwan, munculnya bid'ah-bid'ah. Itu tidak lepas dari niat yang baik. Alasannya mencintai Rasulullah SAW. Iya enggak? Lalu apa? Membuat perayaan. Kalau kita ingkari, kita itu cinta Rasul. Niatnya baik, mencintai Rasul. Amin. tapi tidak dengan ilmu yang sahih. Tidak dengan ilmu yang benar. Ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat bisa memperbaiki niat. Tapi niat yang benar, niat yang baik, tanpa ilmu yang benar, bisa disimpangkan oleh setan dengan subhat yang ada. Maka banyak orang menginginkan kebaikan, tidak mendapatkan kebaikan. Karena apa? Karena tidak memiliki ilmu yang benar. Orang ingin kebaikan, orang ingin perbaikan, tapi tidak disertai dengan ilmu yang benar. Tidak sedikit malah yang terjadi adalah kerusakan. Syirik dari asal niat yang baik, bukannya benar, niat yang baik. Tapi disertai dengan ilmu yang benar, kerusakan. Bid'ah diawali dari niat yang benar, apa? Niat yang baik. Niat yang baik, tapi tidak disertai dengan ilmu yang benar, apanya? Kerusakan. Kerusakan yang terjadi. Nah, kalau ingin kebaikan, baik untuk diri kita sendiri, pribadi, ingin kebaikan, untuk kebaikan diri kita pribadi, ilmu yang sahih, dan tujuan yang benar. Hanya untuk diri kita pribadi sudah. Kalau kita ingin baik, untuk perbaikan diri kita, bekali ilmu yang sahih. Ilmu yang benar. Dan juga benar tujuan. Apalagi untuk perbaikan umat, untuk dakwah umpamanya. Orang semua, orang yang berdakwah, tujuannya baik. Enggak ada mungkin orang berbuat tujuannya jelek, kecuali orang yang jelek sudah. Mereka yang berdakwah semuanya berdakwah di mana-mana berdakwah, orang berdakwah. Tujuannya mungkin baik. Tapi kan semua orang yang berdakwah menjadikan kebaikan, akibatnya tidak sedikit dakwah itu malah merusak. Apa sebabnya? Imma ilmunya tidak benar, tidak sahih. Imma niatnya, tujuannya enggak lurus. Dan insya Allah pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki dalil yang disebutkan oleh muallif dalam surah Al-A'raf ayat ke-56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu ayat yang artinya, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah baiknya bumi ini. Baiknya apa yang di muka bumi ini. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh Rahimahullah. Di mana beliau mengutip, pertama perkataan Abu Bakar bin Iyas yang menjelaskan bahwasanya baiknya apa yang di muka bumi ini dengan sebab Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan bumi jadi baik. Maka siapa saja yang mengajak wa man da'ila khilafi ma ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ardh. Maka barang siapa yang mengajak atau berdakwah kepada apa yang milisi, apa yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang yang termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Menyelisi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti menyelisi ilmu yang benar. Maka minal mufsidin. Banyak orang mengaku perbaikan dalam rangka untuk perbaikan, tapi hasilnya adalah fasad, kerusakan, baik duniawi, baik negara maupun agama, dakwah. Banyak orang niatnya keberbaikan, untuk perbaikan, tapi apa hasilnya? Fasad, kerusakan dakwah. Ima caranya tidak benar, tidak sesuai dengan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakalanya tidak sesuai dengan apa yang telah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau karena tujuannya tidak benar. Maka yang menjadikanlah fasad, bukan kebaikan, ya ikhwan. Maka jangan tertipu dengan semboyan perbaikan. Jangan tertipu, ya ibu. Yang lebih memprihatinkan, orang yang hakikatnya membuat kerusakan dianggap pahlawan. Ini lebih keblinger lagi. Ditokohkan, disanjung-sanjung. Oh ini mujaddid. Oh ini pembaharu. Oh ini orang yang membuat keperbaikan. Oh ini orang yang hakikatnya membuat kerusakan. Ini ya. Jadikan sebagai tokoh. Jadikan sebagai panutan. Allah musta'an. Ini musibah. Maka banyak kita mungkin mendengar, oh fulan mujaddid. Reformir apa-apa istilahnya. Pembaharu. Hakikatnya kerusakan yang terjadi. Kerusakan. Dan juga beliau mengutip perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Di dalam menjelaskan ayat ini. Yang intinya bahwasanya kebaikan, ya, itu adalah dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini akan menjadikan kebaikan di muka bumi ini. Allah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun orang yang mengajak untuk beribadah kepada Allah yaitu mengajak kepada syirikan, ini kata beliau lah, a'damu fasad fil ard. Kerusakan yang paling besar di muka bumi. Maka kata beliau, fasadul ard fil haqiqah innama huwa bisyirki bihi wa muhalafati amrihi. Maka hakikatnya kerusakan di muka bumi ini adalah disebabkan karena kesyirikan dan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk perbaikan, ya ikhwan, untuk melakukan perbaikan di muka bumi, ikhlas dan mutabah ini intinya. Ikhlas, tauhid, dan mutabah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat dari perbaikan di muka bumi. Baik perbaikan secara fardiyah, individu masing-masing kita, maupun perbaikan secara jamaahnya, secara kolektif, masyarakat. Maka perbaikan itu adalah dengan tauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa man tadabbara ahwalal alam wajada kulla salahin fil ard wa sababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulihi. Barang siapa yang merenungi keadaan alam, keadaan dunia ini, coba perhatikan dunia ini, kondisi manusia, maka dia akan mendapatkan setiap kebaikan di muka bumi. Sebabnya apa? Tauhidullah, yaitu beribadah pada Allah dan menaati Rasul-Nya. Kita bisa lihat asar dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pengarang kitab tauhid, sampai sekarang ini sudah 100 tahun lebih asarnya sampai sekarang ini. Baik di negeri Saudi ya sendiri, kebaikan dari berkah dakwah tauhid, dan ke negeri-negeri yang lain. Dan penguasanya yang membela tauhid, Muhammad Saud, sampai sekarang ini tetap keturunannya tetap membela tauhid. Dalam memimpin negaranya, menegakkan tauhid dan menyampaikan dengan lisannya, negaranya bermanhaj, manhaj salafus shalih. Ini berkat tauhid, dakwah tauhid. Dan dua orang ini keturunannya, yang Muhammad Saud terus jadi rajanya, Muhammad bin Abdul Wahhab keturunannya jadi muftinya sampai sekarang ini. Ini berkah tauhid ya Iwan, dakwah tauhid. Maka kalau ingin perbaikan negara umpamanya dengan tauhid dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi dengan ilmu yang sahih sesuai dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, dan tujuannya juga lurus, ikhlas. Kalau perbaikan, perbaikan masyarakat, perbaikan mahad umpamanya, ini tauhid dan sunnah. Dengan tauhid dan dengan sunnah. Wa kullu syarrin fil alam wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa taslitin wa tasliti aduwin wa ghairi dzalik wa sababuhu muhalafatu rasulihi wa da'watu ila ghairillahi wa rasulihi indaha. Dan setiap keburukan di alam ini, setiap fitnah, bala, kerusakan dikuasai oleh musuh dan yang lainnya, itu apa sebabnya? Sebabnya lah menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Ini rusak. Ternyata ujung-ujungnya adalah dunia umamanya rusak dakwah. Walaupun dipoles dengan, oh ini kita untuk perbaikan dakwah salafiyah, untuk perbaikan ini dakwah. Tapi ternyata kalau tujuannya di dalam hatinya lah dunia, rusak yang Allah berikan, kerusakan. Dan Allah perlihatkan, oh ternyata ujung-ujungnya masalah dunia. Kerusakan. Allah Maha Kuasa untuk membongkar apa yang dalam diri hati hambanya. Maka jangan main-main dalam masalah dakwah. Jangan main sandiwara. Jangan main drama dalam berdakwah yang dihadapi Allah Subhanahu wa taala. Dakwah milik Allah, agama milik Allah ya ikhwan. Ini. Maka harus jujur dalam berdakwah. Harus ikhlas dalam berdakwah. Luruskan niatnya. Insyaallah. Kalau ilmunya benar, tujuannya lurus, niatnya ikhlas, Allah yang akan memberikan keberhasilan. Allah yang akan memberikan pertolongan ya ikhwan. Tapi kalau main-main dengan Allah, menipu Allah, bersandiwara di hadapan hamba Allah, Allah juga yang akan memberikan hukumannya. Ini ya ikhwan. Ambil ibrah ya ikhwan. Ambil ibrah kejadian-kejadian dari sekian tahun, ambil ibrah, ambil pelajaran. Jangan terulang yang sekian kali. Yang akan memetik kerusakan yang akan terjadi. Wa wajhu mutabaqati hadhil ayah liturjamah. Dan sisi kesesuaian ayat ini dengan bab ini, sekarang beliau akan menjelaskan bahwasanya ayat ini surah Al-A'raf ayat ke-56 disebutkan oleh mu'alif dalam bab menjelaskan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Di mana kesesuaiannya? Beliau ingin jelaskan di sini. An-natahakum ila ghairillah wa rasulihi min a'dami ma yufsidul ardi minal ma'asi. Sesungguhnya berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Ini penting ya ikhwan. Berhukum dalam semua permasalahan. Semua masalah. Kalau berhukumnya kepada selain Allah dan Rasulnya, ini termasuk sebab yang paling besar yang akan merusak bumi ini. Yaitu berubah kemaksiatan. fala solaha laha. Illa bitahkimi kitabillah wa sunnati rasulihi wa huwa sabilul mu'minin. Maka tidak ada perbaikan, tidak ada kebaikan untuk di muka bumi ini kecuali berhukum dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalannya orang-orang yang beriman, itu para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka yang mengikuti sahabat dengan baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-115, wa may yusaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, telah jelas baginya ilmu kebenaran, dia menentangnya dan mengikuti bukan jalannya orang yang beriman. Orang yang beriman di saat ayat ini turun siapa? Siapa? Orang yang beriman di saat ayat ini turun siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya bukan? Ain. Dan menentang Rasul dan mengikuti bukan jalannya orang yang beriman, bukan jalannya para sahabat tentunya. Dan itu sudah talazum. Kalau menentang Rasul pasti tidak mengikuti jalannya para sahabat. Kalau mengikuti jalannya para sahabat pasti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Rasulullah adalah mengikuti Rasul dengan baik. Maka kalau menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tidak mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Ini sudah kelaziman sudah. Kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Karena para sahabatlah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, nuwalli, kata Allah, kami palingkan dia, matawalla, kemana dia berpaling, Allah biarkan, hodlan, dari umat yang dibiarkan oleh Allah. Ini hukumannya ya ikhwan. Di dunia, kalau Allah sudah membiarkan hambanya, tidak mungkin dia akan selamat. Kalau Allah mengatakan, nuwallihi matawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Karena dia berpaling dari Rasulullah SAW, berpaling dari jalannya orang-orang yang beriman, maka Allah palingkan dia kemana dia berpaling. Itu di dunia. Di akhirat, wanuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke jahannam. Wasaat masiro, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka untuk perbaikan ya ikhwan, kembali ke jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke jalannya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang pertama, generasi pertama lah para sahabat radhiyallahu anhum. Ini sebaik-baik orang yang beriman setelah para nabi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumil qiyamah. Jadi kalau kita ingin perbaikan, baik untuk diri kita dengan ilmu yang benar, dengan niat yang lurus, insya Allah Allah akan perbaiki keadaan diri-diri kita. Kalau kita ingin memperbaiki umat, hendaknya berbekal dengan ilmu yang benar dan dengan niat yang benar. Jangan diambil dengan ada kepentingan dunia. Jangan ada kepentingan duniawi. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Kuasa. Jangan main-main dengan Allah, mengatasnamakan dakwah. Agama milik Allah. Allah yang akan menjaga agama ini. Dan Allah yang akan menjaga dakwah yang memang betul-betul itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah dan berdasarkan ilmu yang benar. Jangan bermain-main dalam masalah berdakwah. Jangan main sandiwara. Jangan main drama dalam berdakwah, ya ikhwan. Tapi berdakwahlah dengan lurus, berdasarkan ilmu yang benar dan dengan niat yang lurus. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.